Kau buka bahagia di kelamnya cerita, rambang langkahku hilang, taulah jalanku pulang. Akankah ku bisa, adakah ku mampu, ku harap ada cinta yang terindah tuk terangi langkahmu. Kau adalah arah hatiku menuju, ku curahkan semua sepenuhnya untukmu. Setiap detak di dalam raga dan jiwaku, harapkan kau bahagia. Sempurna rangka hatiku, penuh luka tuturan hidupku, ku harap kau terima.